السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب والهزن إذا شئت ربي سهلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الهجات. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال وأحسن الأقوال، فإنه لا يهدينا إليهما سواك. وقنا اللهم سيئ الأعمال وسيئ النوايا، فإنه لا يقينا منهما سواك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. Saudaraku Nurbin, Ustaz Mahdi Syahrudin, muslimin muslimat, para pendengar radio IKIM yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung perbincangan kita menerusi surah Ar-Rahman. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah bincangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya antaranya jin. Kemudian Allah SWT beralih kepada hakikat terbitnya matahari dan terbenamnya. Dan kemudian Allah SWT ingatkan kepada kita tentang hakikat penciptaan laut yang besar. Laut terbukti dari sudut kajian saintifiknya terbukti menduduki 2/3 daripada alam maya ini, alam semesta ini. Menunjukkan kepada kita betapa luasnya, banyaknya air yang Allah SWT kurniakan kepada kita. Dan sentiasa bila menyebut tentang hujan yang punya kaitan dengan air, Allah SWT mengingatkan kepada kita tentang rahmatnya. Kalau tidak turun hujan, kita akan melihat macam-macam masalah berlaku dalam kehidupan kita. Bila tidak ada elektrik, tidak ada masalah sangat. Tetapi bila tidak ada air, Allah susahnya hidup. Menampakkan kepada kita bagaimana hebatnya nikmat kurniaan Allah SWT itu. Di akhirat kelak, kita akan melihat sebelum berlakunya hari kiamat itu, di hujung umur dunia, air laut yang Allah SWT jadikan ini akan bertukar menjadi wap yang begitu panas dan akhirnya menjadi api yang menyala-nyala. Yang disebut dalam surah, dari juz amma yang kita pelajari sebelum ini, wa idzal biharu sujjirat, bila lautan dinyalakan. Dari sudut saintifik, air ini merupakan kombinasi di antara H2O, dua hidrogen satu oksigen. Kalau kurang satu, maka dia akan bertukar. Memang benar apa yang Allah SWT sebutkan itu. Dia akan menjadi satu bahan pembakar yang akan membakar mereka yang engkar, yang tidak beriman kepada Allah SWT. Kerana akhir umur dunia ini menyaksikan manusia yang hidup tidak mengucapkan kalimah Allah langsung. Jadi saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Allah SWT menyatakan dalam ayat yang ke-19, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal-marjan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban walahul jawari al-munsha'atu fil bahri kal-a'lam fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sadaqallahu al-'azim. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dua lautan bertemu, mengalir dan kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dan kepunyaannya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, hakikat kejadian ini menyaksikan keajaiban yang begitu hebat sekali. Lautan yang Allah ciptakan ini bertemu antara satu dengan lain tapi mempunyai suhu yang berlainan menurut kajian saintifik zaman moden ini. Bagaimana sungai mengalir dari gunung, daripada mata air bawa ke lautan mempunyai makhluk, spesies, kehidupan, habitat yang berbeza-beza. Bagaimana pertemuan ini tidak menjejaskan sifat masing-masing? Maha suci Allah Subhanahu wa taala, hebatnya kejadian itu. Bahkan yang telah disebutkan dalam pertemuan yang terdahulu, makhluk yang hidup dalam lautan yang berbeza-beza mempunyai sifat yang berbeza-beza. Itu sebab kalau ikan paus yang datang dari lautan Atlantik ini tersesat masuk ke lautan kita, mati dia. Kerana habanya, suhunya lainan daripada habitat asal dia. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ketam yang duduk di lautan Hindi dipindahkan ke ketak ke lautan Atlantik akan mati dia. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Setiap lautan yang kelihatan sama pada kita ini rupa-rupanya mempunyai sifat yang berbeza-beza dari sudut biologinya. Subhanallah, maha suci Allah. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah mengeluarkan daripadanya luk-luk dan juga marjan, mutiara dan juga marjan. Di sini ada banyak tafsiran yang dikemukakan antaranya oleh Ibnul Jauzi dalam tafsir beliau bertajuk Zadul Masir. Dikatakan bahawa yang dimaksudkan dengan al-luk itu iaitu as-sigar yang kecil, dan al-marjan pula al-kibar yang besar. Ini merupakan satu pandangan dikemukakan oleh Mujahid. Saya harap tuan-tuan para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian dapat berkenalan dengan para ulama yang berkecimpung dalam bidang tafsir. Mereka ini membawakan kepada kita pandangan-pandangan daripada sahabat. Kalau kita membaca hadis, di sana ada jago-jago hadis. Al-Imam Al-Bukhari sebagai contohnya, Al-Imam Muslim, Al-Imam At-Tirmizi, Abu Dawud, Nasa'i, Al-Baihaqi dan sebagainya. Dalam ilmu tafsir pun ada jago masing-masing. Ini antara nama-nama yang disebutkan itu, merekalah yang merupakan golongan yang berkecimpung, yang hebat, yang alim dalam bidang tafsir. Kemudian As-Suddi, Muqatil pula mengatakan daripada Ibn Abbas, bagaimana ciptaan luk-luk dan juga marjan ini berasal daripada titisan-titisan embun ataupun hujan yang turun masuk ke dalam laut. Sifatnya berbeza. Wallahu'alam. Ini pandangan mereka. Pada zaman mereka belum ada penemuan teknologi yang hebat seperti kita pada hari ini. Mangkali betul, mangkali tak betul. Dikatakan bahawa air hujan yang turun ataupun embun yang turun malam ini jatuh ke dalam cengkerang, siput ataupun apa yang disebut sebagai binatang yang mampu mendatangkan mutiara ini, maka berkumpul dalamnya kemudian menjadi al-lu'lu' dan juga al-marjan. Ini satu pandangan. Dikatakan oleh yang lain, dia mengumpulkan satu hasil daripada perkumuhan mereka. Binatang-binatang ini makan, maka akan terhasillah lu'lu' dan juga marjan, mutiara yang duduk dalam siput ini. Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dikatakan oleh Ibn Mas'ud pula, Ibn Mas'ud ni Abdullah bin Mas'ud juga seorang sahabat yang terkemuka, yang alim. Dikatakan bahawa al-marjan ni merupakan mutiara merah. Dan dikatakan al-marjan pula, al-lu'lu' pula merupakan abyad, syadidul bayad, yang putih, mutiara yang putih. Dan dikatakan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la bahawa al-marjan ini merupakan sejenis al-lu'lu' juga. Wallahu'alam. Ini merupakan pandangan oleh mereka yang mengkaji pada zaman terdahulu. Barangkali betul, barangkali dalam penemuan teknologi zaman terkini berbeza. Mungkin dikatakan mutiara ini tercipta daripada perkara yang lain, daripada bahan-bahan yang lain. Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dikatakan dalam satu tafsir, dan tafsir ini sebenarnya satu tafsir yang ditolak oleh para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dikatakan bahawa yakhruju minhuma lu'lu'u wal marjan. Dikatakan sebelumnya marjal bahraini yaltaqiyan, bertemu dua laut. Yang dimaksudkan di situ ialah Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkahwin dengan Fatimah radhiyallahu anha. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkahwin dengan Fatimah radhiyallahu anha, maka yakhruju minhuma lu'lu' wal marjan, keluar daripada mereka lu'lu' dan marjan, mutiara dan marjan. Ini merujuk kepada Hasan dan Husin. Ini merupakan pandangan dikemukakan oleh mereka yang cenderung kepada Syiah. Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Al-Imam Mahmud Al-Alusi ketika membahaskan pandangan ini mengatakan bahawa ini merupakan pandangan Al-Ghulatu Minas Syiah, orang-orang yang melampau-lampau di kalangan Syiah. Bahkan di kalangan mereka mengatakan bahawa Sayyidina Ali ini tidak meninggal dunia, dia diangkat ke langit sebagaimana Nabi Isa diangkat ke langit, duduk di awan dan bunyi petir kilat sebagainya merupakan suara dia ketika marah. Ini merupakan pandangan yang At-Taghali fi haqqi Sayyidina Ali. Ini merupakan pandangan yang melampau-lampau memuji Sayyidina Ali karamallahu wajhah. sampai dikatakan malaikat Jibril ini turun untuk menyampaikan wahyu kepada Sayyidina Ali tiba-tiba dalam kegelapan malam keliru, maka Sayyidina Jibril telah pun mengutuskan risalah yang sepatutnya dihantar kepada Sayyidina Ali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khata'an, secara tidak sengaja. Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, alangkah besarnya buhtan, fitnah yang dilakukan itu sebenarnya. Sehingga dikatakan orang-orang Syiah yang melampau-lampau ini akan nutup salat mereka bukan dengan memberi salam. Sebaliknya mereka akan menepuk kedua-dua paha mereka seraya mengatakan khanal aminu, khanal aminu, khanal aminu. Khianat orang yang diberi amanah merujuk kepada Sayyidina Jibril alaihissalam. Sebenarnya berkata Al-Imam Mahmud Al-Rusi memperjelaskan isu tersebut, mengatakan bahawa bertemu dua laut merujuk kepada Sayyidina Ali dengan Sayyidina Fatimah, dan kemudian terbit daripada kedua-duanya itu Al-Lu'lu' wal-Marjan merujuk kepada Sayyidina Hasan dan Husain, anak mereka yang menjadi cucunda yang sangat disayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya pandangan ini merupakan pandangan yang batil, pandangan yang tidak berhak diberikan perhatian langsung. Adakah nak menyamakan Sayyidina Ali dengan Fatimah dengan laut? Sayyidina Ali begitu tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang Nabi mengatakan la'utiyanna ar-ra'ya, saya akan berikan bendera ini liman ahabballaha wa rasulah, seorang yang cintakan Allah dan cinta rasulnya. Maka sahabat-sahabat semua tertunggu-tunggu mengharapkan perkara tersebut, berlaku pilihan tersebut kepada mereka. Tiba-tiba menjelang waktu salat yang Nabi janjikan itu, Nabi serahkan bendera kepada Sayyidina Ali. Tingginya kedudukan Sayyidina Ali. Dalam peristiwa hijrah pun Nabi sallallahu alaihi wasallam letakkan amanah untuk memulangkan harta yang ditinggalkan kepada Nabi sebagai wadiah itu kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali terlalu tinggi kedudukannya. Tidak wajar sama sekali nak disamakan dengan sungai, laut atau benda sekalipun. Dan anak-anak mereka Hasan Husain ini tinggi kedudukan di sisi Nabi SAW. Tidak layak nak disamakan dengan mutiara. Mutiara boleh dibeli. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain bagaimana kita nak beli? Maka saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita melihat kepada apa yang dikemukakan di sini oleh Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan nikmat ciptaan mutiara, ciptaan perhiasan daripada laut yang begitu indah, yang sepatutnya manusia perhatikan bagaimana boleh dicipta sedemikian rupa. Terbukti sampai ke hari ini, apa yang dicipta oleh manusia, mutiara tersebut berbanding dengan yang terhasil dengan kaedah yang sebenarnya mengikut apa yang Allah jadikan itu berbeza. Ternyata, apa yang dilakukan manusia dari sudut saintifik, peniruan tersebut tidak sampai ke kualiti terhasilnya mutiara secara kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kemudian para ulama membincangkan adakah lu'lu' itu dan juga marjan merupakan perkataan Arab. Maka berkatalah seorang ahli bahasa Arab yang terkemuka namanya Az-Zajjaj dan juga Ibnul Anbari, dikatakan bahawa lu'lu' ini mungkin dari perkataan talaklu'. Talaklu' ini maknanya berkelip-kelip. Jadi mungkin lu'lu' yang dimaksudkan di sini, mutiara itu datangnya perkataan talaklu', iaitu makna berkelip-kelip, al-lama'an yang begitu berkilat, bercahaya. Manakala al-marjan pula dikatakan dari perkataan al-marj, iaitulah makna al-ikhtilat, iaitu percampuran beberapa elemen untuk menghasilkannya. Wallahu'alam. Para ulama' membincangkan isu adakah keseluruhan ayat-ayat perkataan-perkataan digunakan dalam Al-Quran itu daripada perkataan Arab yang asli, ataupun ada pengaruh daripada bahasa-bahasa lain seperti bahasa Parsi pada waktu itu ataupun bahasa orang Kipti atau sebagainya. Perkara ini insyaAllah kita akan jelaskan dalam kuliah-kuliah akan datang kerana kaitannya dengan tafsir ini mungkin jauh daripada keperluan kefahaman kita. Yang pentingnya, suatu bahasa itu perlu kepada bahasa lain untuk hidup. Pada hari ini kita mendapati penggunaan bahasa Inggeris begitu luas, meluas di kalangan kita. Ada setengah-setengah perkataan yang kita tak mampu nak gunakan dalam bahasa Melayu kita. Sebagai contohnya, globalisasi. Asalnya daripada perkataan bahasa Inggeris. Kita tak mampu nak jadikan dia bahasa Melayu. Kerana bahasa Inggeris itu lebih difahami. Begitu juga komputer. Komputer perkataan bahasa Inggeris. Kita tak mampu nak cari perkataan yang sinonim dalam bahasa Melayu. Maka kita terpaksa menggunakan bahasa tersebut. Dan tidak menjejaskan nilai bahasa Melayu itu sendiri. Maka saudari-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, disebut oleh Allah SWT bilisanin arabiyin mubin, yang Allah SWT turun dalam Quran itu dengan bahasa Arab yang jelas, bukanlah bermakna bahasa Arab keseluruhannya. Penggunaan bahasa-bahasa Parsi, bahasa-bahasa Kipti yang ada pada waktu itu yang diterima pakai oleh orang Arab, maka tidak ada masalah untuk dibawa oleh ayat Allah SWT as long as selagi mana dia dapat menyampaikan makna yang dikehendaki oleh Allah SWT. Maka saudari-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, jika ditanya kepada kita soalan teka-teki kuis ke, ada tak perkataan bukan bahasa Arab yang ada dalam Quran? Ada dua pandangan. Pandangan pertama mengatakan tidak ada, semuanya berbahasa Arab. Pandangan kedua mengatakan ada, kerana mengambil bahasa lain tidaklah bermakna mengkekurangan kepada bahasa tersebut itu sendiri. Dan kita pun akan lihat dalam kamus-kamus bahasa Melayu sekalipun, kita akan melihat penggunaan globalisasi itu tidak lagi jadi masalah, bahkan digunakan dalam bahasa Melayu kita dan dianggap sebahagian daripada bahasa Melayu. Maka saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita melihat Allah SWT menyebut perkataan lu'lu' al-marjan ini, mutiara kecil ke besar ke, mutiara warna putih ke warna merah ke, tidak jadi masalah. Yang pentingnya perhiasan-perhiasan yang keluar dari laut, yang terbit dari laut dengan berbagai jenisnya, semuanya menampakkan kehebatan penciptaan Allah SWT. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui perkara tersebut, kita keluar terbit daripada mulut kita, subhanallah, alhamdulillah, mahasuci Allah, segala puji bagi Allah SWT. Seterusnya kita lihat perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala seterusnya, ayat ke-3, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban walahu aljawaril munshi'atu fil bahri kal a'lam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kapal-kapal laut yang mempunyai layar-layar ini seperti gunung-gunung. Bagi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesemua bahtera kapal-kapal yang dijadikan ini, kita melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada pelayaran, kepada kapal-kapal untuk menggunakan lautan itu untuk membawa satu barang ke tempat yang lain, semuanya merupakan nikmat Allah yang begitu besar yang tak mampu untuk kita fikirkan. Penggunaan kapal ini dapat menjimatkan banyak perkara, menjimatkan masa, menjimatkan tenaga, dapat bawa satu tempat ke tempat yang lain dengan mudah. Sekiranya direnung oleh manusia, tentulah akan timbul dalam diri mereka rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan bincangkan ayat seterusnya. Mudah-mudahan berikan kepada kita kefahaman dan seterusnya kekuatan untuk mengamalkannya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.